sering ditangleti tiyang. Terus kalau kula ke dealer nak beli sepeda motor kalau cash 12 juta, nak kredit 4 tahun kena 18 juta. Iku saiki kan lagi diharam nomor kedua akad dalam satu barang. Tapi sing ngalang-alang yo pinter, ora dua akad, Gus. Kok Mas nggo dhuwit 600.000 wis jelas iku ape. Ape kredit. Bata fikir-fikir. Oh dua akad piye sekarwan gue duwe mok 600.000 pokoknya gue duwe dipandu baliho uang 600.000 pulang bawa sepeda motor terus dimilih mok sitok eleng-eleng melane nabi nu nabi ne wong akeh iki riba yo dosa tenan fa illam tafalu fa idanu fi harbin min Allahi wa rasuli tapi wong kok ora nambah iki ora diakal tenan medit kok nganti ngono. Pokoknya kena situasi bolak-balik wis ra cocok. Lho nggih, misale kula utang Mustofa 2 juta, iku ngono. Kula diutang Mustofa 2 juta, omah kula Rembang. Gara-gara kula ora nyaur-nyaur Mustofa iku nagih teng Rembang, ngumbale piro to? Misale tiap nagih ku entekno dhuwit 200.000, lah nak nagih ping pindho? 400.000. Karena misale SMS-an entek piro? Misale nelpon entek piro? Urung mangkele. Barang ngono kula nyaure mok pas 1 juta padahal nake bolak-balik. Lah misale sampean ngomong salah nake wae ya repot ta. Sing ngompor sapa? Ya mesti salah ora nyaur-nyaur ya ora ono bare nek ngono. Mulane agama ora oleh ngono. Semoga ila antakuna dijarotan antara mulane urip ku saling rido, nek utang sing pantes wae nyaur ya nyaur dadi gak bulet. Karu-karuan gitu. Kerumput, agama nak sedok, nopo sedok jual beli kerumput. Nak ciri sing diceritakan Kanjeng Nabi itu kan tepaan, kaya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu tepaan. Nak tepaan itu sakit riyen kaya kasus sing diceritakan Nabi nopo ni. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fi ghanamul kaum wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Jadi ana wong di wedhus iku mlalah wedhus wedok. Muga wedhus lanang yo bingung Nabi Sulaiman. Untung wedhuse wedhus wedok. Dadi Sulaiman ra bingung barokah kondisine wedhus iku wedok. Wedhuse wedok susune lagi pasake. Mangan tandurane wong. Yo ora ro sing dipangan senilai wedhus apa ora walhasil takok Nabi Dawud diputusno wedhus iku disita. Barang takon Nabi Sulaiman ora wis ngene ae. Tanduran kon dandani sing duwe wedhus, wis weduse kon manfaatno sing duwe tanduran. Jadi akhirnya sing duwe tanduran iso ngepos susune wedhus, iso ngombang ombe susu. Sing duwe wedhus balekno malih tanduran nganti seperti semula. Disebut fahfahamna ana apa? Sulaiman. Tapi masalahnya kan lah itu nak wedhuse wedok kena dicuwo susu. Mulane Nabi Sulaiman untung kok wedhuse wedok. Tapi nak wedhuse cempe cuwili buli. Ora susu ne bingung kan. Dadi hukum iku gampang diputus aku nak ana tepakane. Misale ra tepak ya bingung tenan. Untung wedhuse tok kok. Dadi sekunane kuno iku anggere sengketa iku wis bulat. Ya anggere sengketa iku wis apa? Nyatane kon balekno sak plus hasilnya. Ini dihitung onok servis untuk nopo susu. Kok radaran ini riba? Balik mana kok radaran ini nopo? Riba. Mulanya hati-hati. Kau jauh kusuk teman-teman nganti dadek no medit. Kau anti riba tapi dadi ini medit. Mulanya udah buku tuh promo ya dino aklun waladina liman laklah. Iso dinalar. Misalnya kalau diutang Mustofa 1 juta, Mustofa wis sering nagih ngentek no telepon. Misalnya kalau nambahi 200.000 asal tidak dalam akad dan Mustofa tidak menganggap itu haknya, itu jenenge bisara. Saya ulang lagi, asal tidak ada dalam akad dan Mustofa menganggap itu tidak haknya, itu enggak dianggap riba. Tapi kalau Mustofa disebut dalam akad dan dia merasa itu haknya, itu berarti riba karena masuk akad. Ya, tapi saya ini masalahnya ada orang sudah ma'ruf bisnisnya seperti itu, orang ngomong tapi jelas lah, itu ya riba perkaranya wis jelas paham ya. Wis napa? Jelas, misalnya orang tertentu terkenal ngutangi gampang tapi balik no luwe. Tapi wis masyhur, itu tetap riba karena ma'ruf, sudah dikenal. Bahkan sudah jadi bisnisnya, nggih sudah jadi apa? Bisnis. Semulane ya angel zaman sing aran Fathul Muin wis ngadepi riba wis bingung. Ya, perkara ini riba itu sekuno. Sekuno ini kuno, orang diutangi lawaran, rapati oleh. Kecuali mau duit jajan, duit gede itu. Jadi paham ya, pokoknya sementing kita ada keyakinan riba itu haram. Tapi kayak rasa nyontok, no, contohnya ini, kadang contohnya itu gak pas. Ya, contohnya kadang buat apa? Pas pipi Nabi nate utang pedet di sahur. Ya, tapi kabeh ulama darani ngene iku ora riba, ya ora oleh terjadi ketika diakadkan. Saya ulang lagi, enggak boleh terjadi ketika diakadkan. Paham ya? Mulane iki bakas Quran ngene iku apa? Dadi ciri khas Nabi Syuaib niku bakas wong ora oleh ngurangi apa? Timbangan. Tengene umat Nabi gini wau islayan wa idza kaluhum aw wazaluhum. Saiki bahas Quran wa inna iki mun terakhir surat Syuara. Quran iku wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala fihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bi lisanin arabiyyin mubin. Wa innahu la fi zuburil awwalin. Niki kula sing penting kula terangno niki. Dan isi Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Jadi tema-tema yang mau diangkat Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Atus kula ngaji sore wau nggih. Mboten enten nabi kecuali ada dasar nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya ada dasar nabi apa? Sebelumnya sampai Nabi Adam. Ini penting kula terangaken. Karena sesuatu itu kalau naik itu pasti butuh pijakan. Jadi nabi riyen gambarno ibarat saya dan para nabi ini rungono ini tek asli hadis sore. Masali wa masalul anbiya qabli. Perumpamaan saya sebagai nabi kayak dibanding nabi-nabi dulu kayak ada orang bangun sebuah rumah. Fa'ak malah. Kemudian rumah ini disempurnakan sama desainernya, sama yang bangun. Setelah sempurna semua, ilah mau di'ala binah dalam masih kurang satu apa? Bata. Kata orang-orang yang melihat, rumah ini akan sempurna andaikan satu bata ini yang kurang diselesaikan. Fa'ana tilkal labinah, kata nabi, ya saya yang jadi bata nopo. Terakhir itu sebagai penyempurna rumah itu atau sebagai penyempurna para nopo nabi. Jadi artinya kalau ada, pasti ada urutannya. Nabi yang sekarang ditopang nabi sebelumnya ditopang nabi sebelumnya sampai nabi nopo ada. Terus Nabi Muhammad sudah memaklumatkan diri bahwa enggak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kalau aturakan. Sebab kesalahan orang sekarang itu dianggap salahnya orang dulu. Mboten saged diwali. Jadi ngeten nggih sampean tak warai ilmu toreko. Ya niki kula nate nerangno teng kajian teng budi-budi kula nerangno masalah silsilah. Nabi Muhammad itu ya ono aneh. Ya, logika agama itu aneh. Nah sampean gak mikir aneh. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i ma syahid. Jadi nanti Nabi Nuh itu ditanya, Nuh, kamu itu sudah melakukan tugas kamu sebagai Nabi belum? Ampun Gusti, saksim sopo Muhammad. Nabi Ibrahim ditanya, wis lakoni dadi nabi enggak? Saksim sopo Muhammad. Kan aneh cara teori akal. Nabi Muhammad yang datang kemudian, yang enggak menangi periode ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tapi nanti yang jadi apa? Saksi. Logikanya kan jadi saksi itu yang menangi. Atau yang menyaksikan. Nabi Muhammad itu tidak menyaksikan. Karena logika agama itu logika mata rantai. Rungone, logika apa? Mata rantai. Mata rantai itu gini. Misalnya cakluan pertama itu kuat. Terus ada rantai satu apa? Satu butiran apa jenenge? Untean itu apa? Bolongan itu apa? Gelangnya cincin ya cincin. Setiap rantai itu kan berarti satu cincin. Terus dijadikan apa? Rantai. Nggih, silsilah jadi dalam bahasa Arab napa? Silsilah mata rantai. Kalau lingkaran cincin ini cek nyatok, berarti atasnya bisa dicatoki. Yang kedua iso nyatok yang pertama, yang ketiga nyatok yang kedua. Nganti nyatok berarti yang kedua iso dicatoki. Sekarang ada rantai kuwanjang ditarik dari bawah, kok enggak rontok? Enggak rontok semua, berarti yang atas bener. Kalau rantai yang terakhir meskipun bagus, enggak bocor. Enggak gerek. Kok protol? Berarti sing salah. Rantai dhuure. Paham ta maksudnya? Saiki ana rantai protol, iku sing salah dhuure tadi sore. Dhuure. Dadi nek Nabi Muhammad tetap dadi nabi, nabi sedurunge iku nabi bener. Nabi bener. Iki jek iso nyatok berarti catokane masih apapun kokohnya rantai terakhir, kalau rantai dhuwure tropos kan tetap teter, dororokin teter, taplok. Nah itu silsilah. Makanya agama ini butuh, butuh kita. Maksudnya seperti ini. Imam Ghazali nganti alim ngono, mergo Imam Haromen ku alim. Imam Haromen nganti alim ngono, Imam Kufal ku alim terus-terus sampai Kanjeng Nabi. Misalnya contoh gambar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alim ngono mergo Imam Malik alim. Imam Malik di guru jenenge Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Sopo sing raro alim Imam Zuhri, wah alim tenan. Imam Zuhri di guru Imam Nafi', yo alim tenan. Imam Nafi' di guru sahabat jenenge Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sekarang di guru Kanjeng Nabi. Nah saiki misalnya Imam Syafi'i di fatwa salah. Ya mergo gurune salah. Mergo anut gurune dibeli gurune salah. Gurune salah. Artinya anggar ilmu keteter-teter kabeh. Mulane misalnya saat ini kulo kok gak ngalim misalnya, kulo orang ngalim terus keliru, kulo teder, sebenarnya so, guru ini luwe teder, mereka dicatoki raket naik coplok, lah mulane angger wong guru bener berarti dure bener. Jadi misalnya saat ini ngeten, nyuwun sewu, misalnya saat ini ngeten, sampai nak muni syahadat kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wes mateng kok ono ae, ora usah ono terusane, paham ya, kudu mandek aja kok wong Jombang, setu kok ono tok terus mandek terus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat iki kok nganti bener, perkarane dhuwure bener. Mergo gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener. Kok balen gak mungkin nak dhuwure salah kowe. Kowe bener mergo dhuwure bener. Dadi kok angger ngetes kiai ning gone bab ilmu sanad gampang. Engger Mustofa takoki, "Mus, kowe maca syahadat. Bener berarti gurumu bener. Guru bener nganti tok Kanjeng Nabi bener." Tapi sekali dimulai dari yang salah, misalnya Mustofa kok maca syahadat. Wa anna jari habibullah misalnya atau bahasa Arab misalnya. Lah engko guri-gurine sahadate telu. Engko berarti protole mulai iki. Lah engko ketara mulai ra bener iki tersangkane iki mergo marai napa? Mari napa ra bener protol. Nah, mulane sekarang saya sampe tak bedheki. Rantai sing kuat, ukuran kuat kan ditarik kok ngisor. Engko ditarik kok ngisor kok gak protol berarti sampai dhuwur kuat. Nah, mulane sing dadi saksi benerin Nabi ku Nabi sing paling terakhir. Terakhir. Paham kira maksud. Mergo anggere rantai ditwarek kok ngisor kok ora protol. Berarti ngisor sampai dhuwur kuat. Berarti nek nganti ngisor kuat berarti sok mendhuwur. Wah. Ora iso diwalik. Misale ditarik rantai kedua, ditwarek ora protol. Kan ra jaminan ngisor gak protol. Lah nek ngisor ditarik gak protol berarti dhuwure. Nah, ketika Nabi Muhammad ngendikan dengan segala kesempurnaannya, Nabi ini bener, berarti dhuwure bener. Malah saksine ku sing terakhir. Paham sih kalau maksud itu disebut silsilah. Disebut apa? Silsilah. Ini cara kiai Jawa aja kepaten obor, kepoten silsilah. Kula nuriyen dereng ngapal Al-Qur'an dewe bapak mboten. Hak buyut-buyut temu ngapal Qur'an. Sekali kira apal kepaten obor. Itu pasti. Misalnya bapak kula apal Qur'an. Akhirnya anaknya mesti ada yang ngisiin rapal, meskipun satu keluarga itu, meskipun satu harus ada yang hafal. Misalnya saya hafal, bapak saya, mbah saya, buyut saya hafal. Sekali saya ada hafal, nanti anak saya ada hafal itu lebih gampang. Serapal, rapopong, bapak ya rapal. Enggak butuh kula lebih gampang. Bapak mbah ya rapal. Lalu kok sampean goblok, wis bener. Artinya tenang aja kan. Artinya kan memang enggak masalah kan. Apa salahnya kan. Bapakku wis goblok malah kadang do mlingo to. Santriku tak kon ngapal orang jus ujare wis luwih pinter. Bapakku malah iso maca Quran wis wah ya repot. Dadi wis bener sih paham ya. Sekarang kita ngadepi goblok wis bener mergo bapake goblok. Dan ndak aneh mergo bae wis goblok. Buyute goblok. Kuwi wis tradisi kan? Paham sih kalau maksud? Berarti gobloknya sama beralasan dong? Sangat-sangat beralasan. Tidak ada masalah pemacan wis. Wis. Wis lumayan. Wis. Jadi keadaan sekarang ini lumayan. Jadi Mustofa wis bagus. Sudah membaik. Tapi nak ditarik tetap protol. Yang dure protol apa lain. Mulanya kira oleh nyatok nih keluarga musim goblok. Nyatok di guru nih. Perkara nih golek rantai sing kuat. Tapi aku mau mbok cacoki bisa. Jadi mulane agama iku butuh silsilah. Ukuran silsilah ku sing ngisor. Mulane bukti nak ki Indonesia ku alim-alim nanti saiki sing wong Indonesia alim ya alim tenan. Nggih, wong Indonesia ku alim-alim. Riyen saya Mahfud di walim tenan. Ngantos sak niki wonten Mbah Mun, wonten Mbah Dimyati Pandegelang, terus wonten sinten Mbah Fadl Senori walim-walim tenan. Nanti saat ini cak nom-nomnya gak wali. Nah, sampai sing the best teng Mesir rata-rata gak cak Indonesia. Mereka bapak alim, gurunya ya alim. Sekali seorang alim, ya beluat kabe, mereka ada yang mulai bodoh. Mereka sampai bodoh tenang, terus ada yang ngawi. Terus, ya bener maksudnya. Wus. Dia jenis silsilah, apa mata, apa rantai. Mereka kayak kulo kok sekali coplok. Bahaya tengah anak kulo. Anak kulo coplok, luwih bahaya. Amal ini corong jauh, jauh kepaten obor-obor sekali mati, silsilahnya nanti nopo panjang. Nah, saya ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, oh Nabi sing bener. Berarti dure ya bener, dure ya bener. Lainnya Nabi jadi ukuran nopo terakhir. Iku mau ono botol kok iso nempel kuat, berarti ngisore kuat. Ngisore iso nempel kuat berarti kuat. Nah ngisore ra kuat, buk botol iki kuat kan tetep asli. Wong tempel aneh, boten nopo, boten kuat. Mulane iso ben niku mulane medeni wong kok sampean barang sampean cek kuat gak dadi boto bar kula mati misale ngono tambah aslek perkara repot. Berarti dimulai koku ya ora melok-melok iku perkara. Nah, cuma aku sampean nang aslek langsung leren ae aja gawe mata rantai. Engko gawe mata rantai kesalah. Iku disebut agama iku silsilah. Angger rantai paling dhuwur bener ngisore bener ditarik ngisor. Lah piye engko angger protol ya sing protol iku dimulai salah. Dianggap hina. Iku sirine kena apa sing dadi saksi para nabi kok Nabi Muhammad. Dadi cara rantai kok jumlahe 20 ta 100. Tetuarik kok guri ora coplok, berarti bukti semuanya kuat. Dadi ora usah dicek satu-satu tetuarik kuat dengan ukuran berapa kok. Wah berarti kuat semua. Kok gak mungkin nek salah satu kropos gak protok mesti ana sing protok. Iku mulane saksi ku sing wong guri. Mane waji nabika ala haula inaba syahidati fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula syahid. Muhammad nanti setiap umat itu saya datangkan sebagai saksi dan semua umat zaman dulu saksinya adalah umat kamu dan semua nabi zaman dulu saksinya adalah kamu. Mergo logikane tadi wong ora menayu dadi saksi yo gampang gak diubah-ubah kok cek ra protol kabeh berarti dur-dure yo bener. Nanti kata sekolah misalnya mau jalalen, ya bener. Guru kulo dia mau jalalen, gurune mau jalalen. Nah, materinya jalalen sampai ada Rasulullah. Sekali ada yang merubah, ya terus rah bener. Faham tidak maksud? Sekali ada yang merubah terus. Ya contoh nyuwun sewu kayak aliran sesat, madhab tertentu yang sesat. Ya salah terus ya terus salah terus. Mungkin guru-gurunya dulu babahnya nopo, babahnya salah. Woi, gua angel kang tendenane kau aliran sesat gua angel. Ung sesat itu di kitab panduan dewi. Kadung sesat sampai yo pulau nu gada guyonan kata tentang nawa aliran-aliran sesat pun ruwet. Kitab benten. Misalnya kita bilang setelah Quran tu paling suka Bukhari, mereka bilang kitab ini. Kita bilang kitab pegangan ini, mereka bilang itu kan sudah ruwet. Dia sudah nawa. Nah, kita ini berjumlahnya. Ngendikane Kanjeng Nabi, agama ini, ilmu ini agama. Kamu harus melihat guru kamu itu siapa. Sampai wonten makalah man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu napa setan. Orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan. Kenapa kok gurunya setan? Karena kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba orang itu tidak bisa loh kan ngomong kebenaran meskipun ditulis. Misalnya cah cilik, saya ngomong begini. Cung sing penting ku mangan. Terus dia hanya berdasar tek, memang ada kata tek, sementing umangan. Terus cah cilik umangan terus gak tau ngombe kan ya mati. Tapi beda kalau dia diasuh guru, diasuh pembantu atau ibunya. Sementing umangan cung, semangan. Ternyata ya diombeni, bar mangan didusi, waya nguyoh ya dicawii. Sehingga dia menyimpulkan, meskipun yang dikatakan sementing mangan, ternyata ada sekian hal yang penting. Tapi kalau Anda hanya percaya tek saja, ngetek, berat. Makanya misalnya ada ayat faktulul musyriki na haitsu wajadtumhum ke ketemu musyrik di wae pateni. Terus kamu ndak usah guru ketemu musyrik ke pateni. Padahal kita menangi Rasulullah ndak selalu kalau ketemu musyrik mateni. Kita ketemu sahabat ndak selalu kalau ketemu orang musyrik di pateni. Bahkan Rasulullah punya akad perdamaian dengan kafir dzimmi. Guru-guru kita ya biasa kulaan Cina, kaji-kaji ya biasa dagangan sampai Cina. Kok ora men dipateni? Sesuk kan mikir, ya ono kontak pateni ya ono kontak ber damai. Mergo nganggo guru, nek mung nganggo TikTok, de facto lu musyrikina. Eh wajah tumuhu mesti dia ketemu. Nah itu makanya ahwal, makanya disebut di ilmu tarekat ahwalul masyayikh. Perilaku masyayikh itu master. Bukan tek, tapi perilaku masyayikh. Karena kalau tek itu punya masalah seperti ini tadi. Paham ya, mulanya ngaji guru sampai menguasai ahwal, ahwalul masyayikh. Ini apa ahwalul masyayikh, ahwal itu satu perilaku. Jadi itu penting kalau atur. Saya ini orang karena itu, tak sinau tek dianalisis. Menganalisis itu orang nganggu guru malah melengkar. Kita contohnya ngeten nggih, misale sampean ono nasi, ada nasi terus sampean mau makan. Kepengin mangan sate ono nasi terus pangan. Kamu ya sudah mangan. Wah, enak mangan sego mek sate. Tapi jari dokter, wah itu bahaya ngandung kolesterol, mari darah tinggi. Nah, jari sing wong fikih halal haram, wah sapa jujur mbok pangan halal tak haram.